Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiy ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita selanjutnya terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itulah. Tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 229, yang mana ayat yang ke 229 ini masih sambungan daripada ayat berkaitan masalah perceraian, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alayhima fima iftadat bih tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perceraian itu atau talak itu ada dua jenis, dalam artian atau ada dua kali. Ini maksudnya perceraian yang masih raj'i itu ada dua kali. Talqah wahidah sama talqah tsaniyah, perceraian yang pertama sama perceraian yang kedua. Itu masih bisa balik. Nah, barakallahu fikum, masih bisa balik kembali. Adapun setelahnya nanti talqah salisah, perceraian yang ketiga tersebut yang dikenal dengan talak bain, tidak bisa balik lagi kecuali dengan syarat harus dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian pernikahan tersebut pun bukan didasari karena untuk mentahlil. Tahlil itu namanya adalah tipu muslihat. Jadi sengaja menikahi satu pekan kemudian diceraikan agar bisa balik kepada suami yang pertama, itu enggak boleh. Jadi benar-benar na'barakallahu fikum, ada laki-laki lain yang menikah dengan perempuan tersebut bukan karena untuk apa? Bukan intinya untuk membuat na'am hilah ya. Hilah dalam artian untuk menghalalkan suami yang pertama, tapi benar-benar ingin menikahi dan menjadi suaminya, suami yang sah. Nah, sampai kapan? Wallahu a'lam, yang jelas kalau itu enggak bercerai ya udah tetap suaminya. Tapi kalau namanya tahlil, tahlil itu dia cuman sengaja bersekongkol antara suami yang pertama dengan laki-laki tersebut. Nah, laki-laki itu agar menikahi istrinya satu pekan, dua pekan, diceraikan agar bisa balik kepada suami yang pertama, itu dilarang. Namanya tahlil namanya. Paham belum? Jadi laki-laki tadi menikahi nah mantan istri tersebut semata-mata agar apa? Untuk main hilah. Paham ya? Dalam artian untuk mencari alasan agar apa? Agar bisa balik pada suami yang pertama. Paham ya? Jadi suami pertama sudah bersengkokol dengan laki-laki tersebut agar laki-laki itu menikahi mantan istrinya satu pekan diceraikan. Kan berarti kan sudah dinikahi laki-laki lain. Ini namanya tahlil. Ini dilarang. Nah, jadi benar-benar pernikahan itu, nah pernikahan tersebut dilaksanakan bukan dengan cara tahlil tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Na'am. Kemudian fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Nah, kemudian ketika tolak tersebut, tolak raj'ah atau nam tolak raj'i dua kali tersebut terjadi, maka nanti setelah itu masa iddahnya ada kemungkinan-kemungkinan mau balik atau tidak. Nam, yaitu menahan istri tersebut dengan cara yang baik dan juga harus baik dalam nam barakallahu fikum kekeluargaannya setelah kembali pada istrinya. Nam. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, dan tidak halal bagi kalian, tidak diperbolehkan bagi kalian mengambil dari harta yang telah kalian berikan kepada mereka, maksudnya maharnya. Nah, diambil itu enggak boleh. Illa an yakhafa an la yuqima hududallah, kecuali kalau khawatir kedua-duanya apa? Tidak mampu untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam arti menunaikan hak-haknya, boleh diambil nanti. Kita lihat nanti. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi ma ibtadat bih. Nah, maka jika kalian khawatir, kalau seandainya kedua-duanya, maksudnya kalian itu para wali ya, kalau para wali tersebut khawatir kedua-duanya suami istri tidak bisa menegakkan 6 hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah dan tidak ada dosa suami istri tersebut, na'am barakallahu fikum, atau istri mengembalikan 6 seluruh mahar yang dulu pernah diberikan kepada 6 wanita tersebut. Maksudnya wanita tersebut minta khulu', paham ya? Kalau misalkan kedua-duanya tetap enggak bisa bersatu lagi, berkumpul dengan baik, maka berhak istri tersebut misalnya mengembalikan maharnya. Maksudnya minta khulu', paham ya? Kalau minta khulu' kan gitu. Jadi wanita mengembalikan maharnya. Kalau misalkan si suami bilang enggak usah dibalikkan, sudah berarti ridhon. Tapi kalau nuntut untuk balikkan, balikkan. Nah, barakallahu fikum, membalikkannya, nah barakallahu fikum, sesuai dengan keridhaan kedua belah pihak tersebut. Kalau seandainya suami mengatakan sudah enggak usah dibalikkan, paham ya? Karena kalau yang minta cerai itu adalah istri, namanya khulu'. Nah, tapi kalau yang perceraian yang sering kita dengar dengan tolak atau perceraian itu hak suami. Itu adalah hak suami, na'am. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah 6 hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kalian melampaui batasannya. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang melampaui atau melampaui batasan atau istilahnya melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang zalim. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasiruna sabahumullah. At-talaqul ladzi tahsulu bihi raj'ah marratan. Perceraian yang masih bisa nam kembali kepada suami istri tersebut ada 2 kali. Wahidatun ba'dal ukhra. Nam, satu kemudian setelahnya lagi. Maksudnya satu yang pertama kemudian setelahnya lagi. Jadi 2 kali tolak gitu ya. Nah, itu masih namanya talak raj'i. Nah, sekali tolak itu nanti masa iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid itu. Paham ya? Kalau balik di masa-masa 6 iddah, maka tidak ada apa? Nama barakallahu fikum, maka tidak perlu nikah baru, tidak perlu dengan mahar yang baru. Misalkan masa iddahnya 3 kali suci. Nah, baru 2 kali suci balik lagi gitu loh. Nah, itu nanti enggak ada masalah. Masih istrinya. Paham ya? Tapi nanti kalau sudah masa iddahnya habis, dia mau balik seperti semulanya, maka nanti dengan nikah yang baru, mahar yang baru. Ngerti ya? Dengan akad yang baru tadi. Nah, kalau seandainya setelah masa iddah baru dia mau balik. Tapi kalau belum masa iddahnya belum habis sudah balik, udah itu sininya. Apa maksudnya? Naam. Kita lihat di sini. Fa hukmullahi ba'da kulli talqatin huwa imsakul mar'ah bil ma'ruf wa husnul 'ushrah ba'da muraja'atiha. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala setiap kali perceraian, selesai perceraian, ada imsakul mar'ah bil ma'ruf, itu menahan wanita tersebut dengan cara yang baik. Nah, dalam artian tetap karena dia masih istrinya. Wa husnul 'ushrah, dan juga hendaknya memperbaik rumah tangganya, kekeluargaannya, ba'da muraja'atiha, setelah dia kembali kepada istrinya. Jadi dia balik ke istrinya bukan untuk membahayakan, tapi untuk memperbaiki rumah tangga agar menjadi baik gitu ya. Bukan malah untuk menyiksa istri atau istilahnya membunuh dan semisalnya. Paham ya? Jadi baliknya itu karena kebaikan dan ingin kebaikan. Na'am barakallahu fikum. Atau takhliyatus sabilaha sabiliha, atau membiarkan atau melepaskan jalan wanita tersebut, ma'husni muamalatiha bi ada'i huquqiha, bersamaan dengan baiknya muamalahnya, nah disertai dengan menunaikan hak-haknya. Wa alla yadhkuruha mutalliquha bisu'in, dan hendaknya suami yang menceraikan tadi tidak boleh menjelek-jelekkan, na'am barakallahu fikum, istrinya tadi, menyebutkan dengan kejelekannya enggak boleh. Wala yahillu lakum ayyuhal azwat an ta'khudhu shay'an mimma a'taytumuhunna minal mahri wa nahwi. Dan tidak halal bagi kalian wahai para suami mengambil sedikit pun dari apa yang kalian berikan kepada istri-istri kalian berupa mahar. Nah, ini hukum asalnya seperti itu. Enggak boleh ngambil sama sekali. Cuman, nah ini kan proses dalam artian dalam masa-masa perceraian seperti ini keadaannya. Tapi kalau misalkan kita sudah menikah, mahar yang kita berikan kepada istri misalkan digunakan bersama untuk bisnis misalkan atau untuk modal bersama, boleh enggak? Boleh enggak? Eh? Boleh, kesepakatan. Paham ya? Karena mahar itu milik istri. Milik istri ya, kemudian istri misalkan mengatakan, ayo kita pakai untuk bisnis. Untuk keselamatan, untuk melanjutkan kehidupan berikutnya. Paham ya? Untuk kerjasama dan semisalnya, boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, boleh, enggak masalah. Nah, cuman kalau kita mengambil semua, nah, barakallahu fikum, bertindak semenang-menang, tanpa sepengetahuan istri, misalkan kita ambil, kita jual, kita makan, enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu nanti tergantung kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak. Nah, jadi karena mahar itu untuk istri, bukan untuk mertua. Paham ya? Jadi yang menentukan mahar itu bukan mertuanya, tapi istrinya. Nah, atau perempuannya sebelum menjadi istrinya tadi. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum. Illa an yakhafa az-zawjani alla yaquma bil huquq az-zawjiyyah. Nah, melainkan kecuali kalau seandainya kedua suami istri tersebut khawatir untuk tidak bisa menegakkan hak-hak suami istri. Fa hina idan ya'ridan amrahuma 'ala al-awliya, maka pada waktu itu pula hendaknya kedua-duanya, na'am barakallahu fikum, na'am menunjukkan perkaranya atau permasalahannya kepada para walinya. Bagaimana enaknya ini? Dilanjutkan atau tidak itu loh. Nah, karena kalau dilanjutkan pun tidak ada kebaikannya misalkan. Justru suami nyiksa istri terus misalkan. Enggak mau ngasih hak istri misalkan. Nah, kita lihat. Fa in khafal awliya adama iqamati zawjani hududallah. Jika para wali pun khawatir, para walinya khawatir juga. Nah, kalau tidak bisa kedua belah pihak tersebut menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, fala haraja 'ala zawjaini fima tadfa'uhu al-mar'ah liz-zawj muqabil talaqiha. Artinya, nah kalau seandainya khawatir kedua-duanya tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah, tidak ada dosa. Suami istri tersebut, na'am barakallahu fikum, na'am seorang wanita atau istri tadi menyerahkan hartanya kepada suami muqabil talaknya. Nah, sebagai bentuk balasan agar suami itu mau menceraikannya. Khulu' namanya. Paham ya? Jadi mengajukan kepada na'am barakallahu fikum, istilahnya hakim. Paham ya? Na'am barakallahu fikum qadhi misalkan. Jadi istri mengajukan perceraian itu loh istilahnya, minta agar diceraikan oleh suaminya, namanya khulu'. Naam. Nah, itu nanti barakallahu fikum tidak masalah. Nah, istri tadi mengembalikan uang atau harta yang dulu pernah diberikan kepada dia. Tilka al-ahkam, tilka al-ahkamu hiya hududullahi al-fasilatu bainal halal wal haram. Itu semuanya adalah hukum-hukum. Naam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan antara halal dan haram. Fala tatajawazuha, maka jangan sekali-kali kalian melampaui batasannya. Wa man yatajawazu hududallahi, dan barang siapa yang melampaui batasan atau hukum Allah Subhanahu wa taala, faulaika humud dzalimuna anfusahum bita'ridiha li adzabillah, maka mereka adalah orang-orang yang mendzalimi diri mereka, yaitu dengan menjerumuskan diri mereka kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum, masalah ini bukan masalah gampang atau masalah yang istilahnya ringannya. Dalam masalah perceraian harus berhati-hati, harus berhati-hati. Kemudian yang terakhir barakallahu fikum, firman Allah Subhanahu wa taala setelah diceraikan, perceraian yang pertama, kemudian perceraian yang kedua, nah tinggal satu lagi kesempatan. Dalam artian itu dua itu sudah selesai ya, tinggal sekali lagi itu nanti sudah mau tidak mau pisah, yaitu tolak bain. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghairah, fa in talaqaha fala junaha 'alayhima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Apabila suami telah menceraikan istrinya, pasal yang berapa ini? Yang ketiga ya, talak bain, maka tidak halal lagi bagi suami tersebut untuk kembali menikahi enam istri tadi hingga istri tersebut apa menikah dengan laki-laki lain. Paham ya? Maksudnya menikah dengan laki-laki lain, sama laki-laki itu ditinggal mati atau diceraikan, baru bisa balik kepada suami yang pertama. Nah, paham itu maksudnya ya? Nanti ada yang dikenal dengan masalah ini dalam ilmu fikih namanya tahlil. Tahlil itu pernikahan bukan istrinya benar-benar menikahi untuk menikah itu bukan, tapi ada kesepakatan antara suami pertama dengan laki-laki tersebut. Menikahi sementara gitu ya, biar nanti bisa balik pada suami yang pertama. Nah, itu nanti dilarang. Paham belum? Jadi kayak bersangkongkol itu istilahnya. Nah, kita lihat sini. Fa'in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a. Apabila suami menceraikannya, maka tidak ada dosanya atas keduanya untuk suatu ketika nanti kembali lagi. Naam. In dhanna, jika yakin bahwasanya bisa menegakkan, na'am barakallahu fikum hafidhakumullah, na'am, menegakkan syariat atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika nanti bisa balik lagi, tapi dengan cara apa? Dengan catatan istri tadi sudah dinikahi oleh laki-laki lain. Setelah itu diceraikan atau ditinggal mati. Naam, seperti itu. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Itu semuanya adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah menjelaskannya bagi orang-orang yang mengetahui. Qala al-fasiruna tabahumullah. Fa in talaqa ar-rajulu zawjatahu at-talqah ats-tsalitsah. Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya dengan perceraian yang ketiga, fala tahillu lahu illa idza tazawwajat rajulan ghairahu. Maka tidak halal baginya kecuali apabila dia menikah dengan lelaki lain yang selainnya. Zawajan sahihan wa jama'aha fihi, ya kan? Dengan pernikahan yang benar dan lelaki tersebut nah berhubungan badan dengan wanita tersebut. Wa yakunu zawat an raghbah. Berarti pernikahan itu benar-benar dilakukan didasari apa? Senang. Paham ya? Bukan tipu muslihat ya. Naam. La bi niyati tahlilil mar'ah li zawjiha al-awwal. Bukan semata-mata meniatkan untuk menghalalkan perempuan tersebut untuk suami yang pertama. Apa maksudnya? Jadi kalau pernikahan tadi bukan didasari karena senang dan ingin menikahi, tapi cuman untuk menghalalkan biar bisa balik pada suami yang pertama, dilarang. Paham belum ini? Nah, itu namanya tahlil namanya. Naam. Fa in talaqaha az-zawj al-akhar aw mata 'anha wa anqadat 'iddatuha. Apabila suami yang lain tersebut sudah menceraikan istri tadi itu, naam, kemudian atau suami yang tadi itu meninggal dunia dan sudah habis masa iddahnya, fala isma 'alal mar'ah wa zawjiha al-awwal an yatazawwaja bi'aqdin jadid wa mahrin jadid. Kalau sudah diceraikan atau tinggal mati suami tadi, nah maka enggak ada dosa bagi keduanya, istri tadi itu nikah dengan mantan suami yang pertama tadi. Paham ya? Nah, nikah dengan apa? Dengan suami yang pertama itu enggak ada dosanya. Naam. Tapi dengan apa? Akad yang baru, mahar yang baru. In ghalaba 'ala dhannihi ma an yuqima ahkamallahi allati syara'a lizawjain. Nah, jika kedua-duanya yakin, berbaik sangka akan bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah syariatkan untuk kedua pasangan suami istri tersebut. Maksudnya balik enggak masalah, tapi kalau ada istilahnya apa, mau memperbaiki rumah tangga yang barulah, mungkin di atas sunnah atau misalnya intinya mau kebaikan bukan untuk kerusakan. Wa tilka ahkamullahil muhaddadah bainaha wa tilka ahkamullahil muhaddadah yubayyinuha liqaumin ya'lamuna ahkamahu wa hududahu li'annahum al-muntafi'una biha. Itu semuanya adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan, yang Allah telah jelaskan bagi kaumnya yang mereka mengetahui hukum-hukumnya serta na'am batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka itulah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari na'am pelajaran atau dari hukum-hukum tersebut. Na'am barakallahu fikum. Jadi khulasahnya dalam masalah perceraian, barakallahu fikum, ada yang dikenal dengan talak bain sama talak raj'i. Talak raj'i dua kali. Setiap kali talak itu ada iddahnya tiga kali suci atau tiga kali na'am tiga kali haid. Di masa-masa iddah tersebut kok, kalau belum masa iddahnya habis kok balik, itu memang suami istri enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau baliknya setelah masa iddah habis, maka nanti dengan nikah baru, akad yang baru. Naam. Kemudian setelah tolak dua itu kok mentolak yang ketiga lagi, nah namanya tolak bain. Mau tidak mau harus pisah, tidak bisa balik lagi istri kepada suami yang pertama, kecuali disyaratkan apa? Harus dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan atau ditinggal mati suami yang kedua tersebut, barulah setelah masa iddahnya habis, istri tersebut bisa balik kepada suami yang pertama. Na'am barakallahu fikum. Nasallallahu salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.